Nah. Yang pertama, seandainya kalau tetangga kita itu melaksanakan acara tempat pengajian, kemudian kita diundang, kemudian kita tidak mengundang hadirkan itu, kemudian mereka mengirimkan makanan kepada kita, dan apa yang kita lakukan dengan makanan itu yang tidak diterima kepada kita. Yang pertama, kita tidak mengundang akikah. Pada akikah itu jangka akhirnya mungkin ada atau tidak ya. Kalau nggak ada atau mungkin itu bagaimana dengan orang yang sudah besar tapi waktu kecilnya belum sesuai ini, itu gimana? Iya. Ya kalau makanan-makanan amalan-amalan beda itu haram ya, karena apa kata Syekh Muhammad Hamid Al-Taqi rahimahullah, ini adalah termasuk daripada larangan Allah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran hukum syariah. Maka kata Syekh Muhammad Hamid Al-Baqi rahimahullah, itu ikut makan dari makanan amalan atau perayaan-perayaan bid'ah macam itu adalah termasuk daripada larangan dari ayat ini, yaitu termasuk perbuatan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran syariat. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan sembelihannya saja yang haram, adapun makanan yang tidak melalui penyembelihan maka itu boleh dimakan. Nah, dalam hal ini kita tentunya lebih hati-hati dari makanan haram masuk kepada diri kita, maka kita menjaga diri. Ya sudah, nggak usah dimakan makanan itu. Ya, nah, bagaimana kalau nggak usah dimakan? Nah, bagaimana seandainya Anda dikirimi sebotol khamr? Kira-kira bagaimana itu? Kalau dibuang mubazir ya, boleh bagaimana? Ya, ya dibuang. Kalau perkara haram itu ya haram, dibuang nggak ada mubazir. Mubazir itu dalam perkara yang halal, kemudian tidak digunakan, itu namanya mubazir. Tapi kalau dalam perkara yang haram, ya tidak ada istilah mubazir. Nah, di dalam hal ini tentu harus dengan perhatikan hikmah. Jangan di depan mata, karena mura'atul awam, menjaga pandangan ataupun kemaslahatan orang yang awam, itu tidak boleh kita sembarangan. Sebab apa? Kita masih mengharapkan dia itu untuk mau mempelajari Islam. Jangan sampai akibat perbuatan kita yang apa tidak hikmah, dia lari daripadanya. Sebab tidak ada tuntunan dari agama harus diperang-perang di depannya, gitu. Tidak ada. Nah, kalau kecuali kalau memang agama mengharuskan demikian, ya tidak peduli. Harus sholat itu berjamaah di masjid. Lah terus kalau ada orang yang tersinggung, ya tersinggung. Dan memang agama memerintahkan kita sholat di masjid. Nah, itu kalau sudah ada perintah ini. Kalau tidak ada perintah demikian harus kita sudah. Kalau tidak ada perintah demikian, ya jangan berbuat apa begitu dalam rangka apa mengharapkan menjaga apa perasaannya agar dia jangan lari dari ilmu, agar jangan lari dari agama karena perbuatan kita yang tidak hakim, tidak dengan hikmah. Ya, begitu. Nah, ada pun perkara akikah itu atau nasikah itu riwayat yang sahih dalam hal ini ialah hari ketujuh setelah kelahiran anak itu, hari ketujuh bukan tujuh harinya, tapi hari ketujuh. Jadi ketika dia lahir itu hari pertama. Kalau lahirnya itu setelah tenggelam matahari, berarti itu dihitung hari berikutnya. Namanya hari Senin lahir setelah tenggelam matahari. Itu berarti hari apa? Hari Selasa. Jadi hari Selasa itu dihitung hari pertama. Ya. Kalau hari Selasa dihitung hari pertama, Selasa, waktu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, itu hari ketujuh. Kalau dia lahir sebelum tenggelam matahari, hari Senin, berarti hari Senin itu dihitung hari pertama. Begitu. Paham ya? Setiap perubahan hari dalam syariah itu ialah tenggelamnya matahari. Kalau menurut syariah menara Big Ben atau Big Ben, ya itu jam 12 malam. Jadi kalau syariah Islamiah menyatakan perubahan hari itu tenggelam matahari itu, yaitu maghrib, waktu maghrib. Nah, tujuh hari, yaitu hari ketujuh dari kelahiran itu, atau hari ke-14. Hari ketujuh belum punya duit untuk beli kambing. Ya, hari ke-14. Ya, sejati-jatinya. Apa jual-jual, apa utang-utang, pokoknya itu. Untuk disembelihnya hewan atipan. Karena wajib. So, kalau sampai lewat hari ke-14 tidak diakikahi, maka anak itu tidak bisa mensyafaati orang tuanya di akhirat. Nah, kalau terlewatkan ya sudah. Terlewatkan dalam hal ini. Ya, diharapkan dalam hal lain, tapi dalam hal ini tidak dapat kasihan orang tuanya. Dalam hal lain ya dapat kasihan, apa doanya anak itu, apa amalnya anak itu, nah itu dapat. Tapi dalam hal apa di hari kiamat tidak dapat orang tuanya yang tidak mengakikahi anaknya. Sehingga barakallahu. Nah, kita tutup. Anakumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.